Selamat datang di toko bunga Rose Nuva Floris. Kami menerima pemesanan bunga papan, bunga standing, dan rangkaian bunga. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0812-1272-5760. Anda juga bisa melakukan pemesanan via Tokopedia, atau mungkin mau lihat-lihat dulu produk kami yang ada di Tokopedia. Untuk itu silakan klik tombol etalase produk atau tombol semua produk yang ada di bagian bawah halaman ini. Terima kasih. Bila ingin langsung ke tempat kami, Anda bisa mengunjungi toko bunga Rose Nuva Floris di alamat Jalan Pasar Impres Kios Bunga Blok B11-12 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.